perasaan duka. Kau lihat layar terkembang menuju laut lepas. Kau dan aku pasti akan terbebas. Jangan kau takut terhalang karang-karang yang hitam. Semua pasti akan terlewati. Kau dan aku bersama mengarungi lautan samudra cinta. Kau dan aku bersama mengarungi lautan samudra cinta. Oh,